diem bakal jamu kue tambah lemu rambut dikelong kunde yang laku koyok macan luwe nyangki kimbo abang gawe wadai panyu dagangan jamu bakul jamu rupane ayu guyang guyu saja seneng karo aku amun sopio larang-larang gawe langganan